Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah ucapan Ibnu Jurum wa mahdhfun nun fa yakunu alamatan linasbi fi rafa'il khamsah allati rafa'aha bi sabatin nun, adapun membuang nun menjadi tanda nasab pada fi'il yang lima yang rafa'nya dengan sebutun nun, ada ya nun. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala mensyarah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-af'alu al-khamsatu, apa al-khamsah itu? Hiya yaf'aluna wa taf'aluna wa yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Sabaqa lana, dan telah lewat pada kita, annaha ay anna ala fa'al khamsah, wasanya fa'al khamsah turfa'u bi thubutin nun, rafa'nya dengan thubutun nun, dengan adanya nun. Wa tunsabu bi hadfin nun, dari nasab dengan membuang nun. Misalu contohnya, taqulu lan yaf'ala, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Tentunya yaf'ala fil mudhari mansub bihadfin nun, tasniyah fi mahal rafa fa'il. Begitu juga beliau rahimahullah, lan yaf'ala wa lan taf'ala wa lan yaf'alu wa lan taf'alu wa lan taf'ali, ini semua nasabnya dengan batu tafun nun, dibuang nunnya. Dan dhamair yang ada, dhamir-dhamir yang ada adalah fi mahalli raf'in fa'il. Lan yaf'ala nasabnya dengan hadfun nun, dhamirnya alif itu fi mahalli raf'in fa'il. Lan yaf'alu, lan taf'alu juga sama. Ya, mansub bihadfin nun. Wawu jamaahnya fi mahal rafa fa'il. Lan taf'ali mansub bilan dengan hadfun nun. Ya'nya fi mahal rafa fa'il. Dhamairnya itu fi mahal rafa fa'il. Qala Allahu tabaraka ta'ala walan taf'alu, ya fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Taf'alu fil mudhari mansubilan, ya walan itu nasbihi hadfun nun waw jama'ah iman rafa fa'il. Wa qala ta'ala walay tamannauhu yitamanna, tamannau juga fil mudhari mansub bi hadfun nun, wawunya fi mahal fa'il, dhamirnya hu itu fi mahal nasab maf'ulun bih. Ya, wawunya fi mahal fa'il, dhamirnya hu itu fi mahal nasab maf'ulun bih. Qaluhu walan taf'alu. Berlipat nun. Wa asluha taf'aluna. Ketika masuk lan dibuang nunnya dan taf'alu. Walan yatamannauhu. Juga di situ berlipat nun. Karena kemasukan lan dibuang nunnya. Wa asluha yatamannaunahu. Ya teman naun, kemasukan lan jadi ya teman naun. Walihada lama jad manfiatan bila, oleh karena itu ketika nafinya itu dengan la, tidak dengan lan, kalau Allah Ta'ala berfirman, wala ya teman naunahu abada dalam surat Al-Jumu'ah. Kalau dalam Al-Baqarah, karena nafinya dengan lan, dibuang nunnya. Dan dalam surat Al-Jumu'ah, karena nafinya dengan la, ya la tidak menasabkan, maka nunnya ada. Wala yatamannaunahu abada. Nah, yatamannaunahu bilmudhari' marfu' bithubuti nun. Ya bawanya di mahal rafa fa'il, domirnya itu di mahal nasab maf'ulun bih, abadan zaraf. Abadan zaraf, ya maf'ul fi. Wabi surat surat Baqarah, wala yatamannauhu. Wabi surat Jum'ah, wala yatamannaunahu, ada nunnya. Kenapa? Li'anna la, la tansibu, walan tansibu. Kenapa ketika dalam surat Al-Jum'ah ada nunnya, dalam surat Al-Baqarah tidak ada? Karena ini, la itu tidak menasabkan. Nafi bermakna nafi tapi tidak menasabkan. Adapun lan bermakna nafi juga menasabkan. Sehingga karena la tidak menasabkan, ya dalam surat Jum'ah tetap nunnya ada. Wala yatamannaunahu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yu'jibuni an tafhamu. Au yu'jibuni an tafhamun. Mana di antara dua kalimat ini yang benar? Yu'jibuni an tafhamu atau yu'jibuni antafhamun. Tentunya jawabannya as-sahih antafhamu, yang pertama yang benar. Kenapa? Wala qulta yu'jibuni antafhamuna lakan khata. Nah, kalau kamu baca yu'jibuni antafhamuna, ini salah. Kenapa? Karena an itu termasuk ada ternasab. An, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. An termasuk. Sehingga dimansabkan fi'il mudhari'. Sehingga ketika dibaca yu'jibuni antafhamun, ini salah. Khata. Lianna al-af'al al-khamsah, karena Allah khamsah itu tunsabu inasab bihat fi nun dengan membuang nun. Sehingga sahih yu'jibuni antafhamu. Yu'jibu fil mudhari marfu' bidhammah, nunnya nun wiqayah. Nunnya nun wiqayah, ya'nya dhamir mutakallim bi mahal nasab maf'ulun bih. Ya tadi an itu alatun nasab. Tafhamu fil mudhari mansub bi an wa alamat nasbi hadfun nun waw fa'il. Iya. Masdar munsabak. Masdar munsabak dari an tafhamu bimahal rafa fa'il. Takdirnya yujibuni fahmukum. Masdar munsabak dari antafhamu bimahal rafa fa'il. Takdirnya yujibuni fahmukum. Nah, qala tukhatibul mar'ata, kamu mengajak bicara seorang wanita. Takulaha, kamu bilang kepada dia, yu'jibuni antata'addabina. Khata, ini khata'un, salah. Kenapa tadi? Karena an itu adalah adrud nasab, termasuk yang menasabkan fi'il mudhari. An, lan, idan, kai. Ini empat ini yang inti. Ini empat yang inti. Amirun nasab, adatun nasab mudhari, intinya empat ini. An, lan, idan, kai. Jadi ketika kamu baca an tata'addabina, salah. Wa madha taqul, apa yang kamu katakan? Yu'jibuni an tata'addabi. Iya. Yu'jibuni an tata'addabi. Tadi yu'jibu fi'il mudhari marfu nun wiqayah, ya tadi fi'il mahal nasab maf'ulun bih, an tadi adalah nasab wa masdar, ta'addabi fi'il mudhari mansub bi hadfin nun, ya'nya fi'il rafa fa'il. Masdar munsabak dari an tata'addabi fi mahal rafa yujibuni. Takdirnya yujibuni ta'addubuki. Ta'addubuki, karena engkau perempuan. Ta'addubuki. Ta'addaba, ya ta'addabu. Ta'addab, ta'addabu, ta'addubuki, ta'addubuki. Ta'addub, kemudian dikasih domir ki, ta'addubuki. Wala taqulu tata'addabin, jangan kamu bilang tata'addabin kalau kepasukan an. Li'annal af'al al-khamsah tunsabu bihadfin nun. Qala katabah rahimahullahu ta'ala, wa lina'riba qala Allah ta'ala, kita akan mengirab. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walan taf'alu, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Harfu nafyin, ini penting nih. Boleh mensyarah apa maksudnya harfu nafyin, nasbin, istiqbal. Dikatakan harfu nafyin li'annaka law qulta lan taf'alu, kalau kamu bilang lan taf'alu, nafaital fi'la. Nafaital fi'la, kamu nafikan perbuatan. Harfu nafyin, karena kamu nafikan perbuatan. Wa nasbin, jelas. Li'annaha tansibul fi'la. Kan lima sebagai fi'il mudhari. Wa istiqbal, li'annaha tuhawil mudhari' ila mustaqbal. Karena dengan adanya lan, ya, makna mudhari berpindah menjadi mustaqbal. Al-mudhari yasluh lil hal wal istiqbal. Al-mudhari itu pantas bisa untuk bermakna hal, ya. Zaidun yanamu, bisa apa namanya sedang, hal, atau mustaqbal. Jadi ketika ada qarinah zaidun yanamul an, berarti sekarang. Iya. Mudhari bisa untuk Mustaqbal bisa untuk hal. Qala lakin qad taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil madhi. Tapi kadang menempel pada dia, bergandengan dengan dia huruf yang merubahnya kepada mana? Madi. Seperti lam. Lam yadhhab. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Wa qalbin karena merubah mudhari menjadi mana? Madi. Lam. Dia huruf ya. Nafi, jazm, kemudian qalbin ini merubah yakrib mana mudhari kepada madhi. Wa taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil mustaqbal. Kadang bersama dengan dia huruf yang merubahnya kepada mustaqbal seperti sin, sayaqulu atau sawfa, sawfa ta'lamun. Tadi sini lan. Wa taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil hal. Kadang berganding dengan huruf yang menunjukkan hal. Falan adapun lan tuhawwiluhu lil mustaqbal. Itu di antara huruf yang merubah mudhari menjadi mustaqbal. Qala wa nuridu bil mustaqbali, yang kita inginkan dari makna mustaqbal adalah ma ba'da zamanit takallumi walau bilahdah. Yang kita katakan kita inginkan mustaqbal itu bukan mustaqbal nanti akan datang, bukan. Maksudnya itu yang penting waktu setelah bicara. Walaupun sesaat setelah bicara. Yang penting setelah bicara baru terjadi. Baru dilakukan. Ini namanya mustaqbal. Yakni la nuridu bil mustaqbal mustaqbal al ba'id. Kita tidak inginkan dengan kata mustaqbal itu mustaqbal yang jauh. Nuridu bil mustaqbal, ya dimaksud dengan kami inginkan dengan mustaqbal itu adalah ma ba'da zamanit takallum, waktu setelah waktu bicara, walau bilahdah, walaupun sesaat setelah ngomong terjadi. Ini namanya mustaqbal. Qala lan taf'alu lan taf'alu naqulu fi rabbiha lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Taf'alu fil mudhari mansubilan wa lam tunasbihi hadfu nun wal wawu fa'il. Qala Ibnu rahimahullahu ta'ala idza qala ar-rajulu lan tasta'jiluni. Kalau bilang bagaimana dengan ucapan kita lan tasta'jiluni, ada lan tapi nunnya masih ada. Ada lan tapi nunnya masih ada, lan tasta'jiluni. Bagaimana ini? Jawabannya hadhihi laisat nuna irabin. Lantas ta'jiluni, jangan kalian ya memburu-buru aku, mendesak agar buru-buru kesejal. Ini bukan nun irab. Tas ta'jiluni itu yang nun kasar itu bukan nun irab. Bal hiya nun wiqayah. Tapi itu nun wiqayah, bukan nun irab. Lau ja'at nun i'rab, kalau seandainya ada nun i'rabnya, la suaral kalam lan tasta'jilunani. Kan nun i'rab maftuh. Kalau seandainya nun i'rab ada, maka dibacanya lan tasta'jilunani. Tapi ini salah karena lan itu menasabkan. Dan dia tasta'jilun itu fi'il termasuk apa? Al-Humsah. Ketika kemasukan lan, maka dia mansub dengan dibuang nunnya. Sehingga betul adalah lan tasta'jiluni. Ya, lan harfu nafi nasbin wasikbal. Tasta'jilu, ya, fil mudhari mansub bihadfi nun, wawunya bimahal rafa fa'il, nunnya nun wiqayah, ya'nya bimahal nasab mafudun bih, wawunya fa'il bimahal rafa fa'il, nunnya nun wiqayah, ya'nya bimahal nasab mafudun bih. Idan kesimpulannya kalau begitu, alamatun nasbi khamsah, dan nasab ada lima, al-fathah wal-alif wal-qasrah wal-ya wa hadfun nun. Nama Allah alam. Insyaallah.